terus apa katanya Ibnu Mas'ud batin tapi muka-muka satu serokaat ruku kan begitu. Ternyata amblas sampai Baqarah habis. Muka-muka ruku. Ternyata langsung An-Nisa. Muka-muka ruku. Ternyata balik surat Ali Imran. Akhirnya setelah Ali Imran ruku. Ruku is suwe bisa. Iktidal is suwe, sujud is suwe. Hatta hamam tu bisu. Sampai aku duwe niat elek mas. Apa? Tarok tuh. Tak tinggal ben salat dhewe. Ini saya agak ragu sedikit Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Amr bin As. Jadi lama begitu. Ulama dari hadis ini mengistimbat istimbatnya salat sunat meskipun enggak disunahkan berjamaah masih boleh. Kalau dalam kitab i'anah ditambahi catatan, imam yang akan ngimami sholat sunat begini ini, yang sebetulnya enggak disunahkan jamaah, disuruh memberitahukan kepada jamaah, jamaah niki sakjane enggak disunahkan berjamaah, tapi ya boleh. Jamaah monggo, mboten jamaah nggih monggo. Hanya damel mendidik anak-anak sekolah niku lho, biar istiqomah, mboten mawon. Nah, agar enggak menjadi tasyrik. Orang-orang itu tidak mensunahkan apa-apa yang tidak sunnah. Disuruh umumkan seperti itu. Nah, kalau enggak pernah diumumkan, pokok mesti 4+7. Enggak pernah ada klarifikasi kepada jamaah. Lama-lama jamaah meyakini itu sunnah yang enggak begitu bid'ah. Lho iki tambah dadi bid'ah. Nah, istimbat kedua dari peristiwa jamaah lama itu meskipun dalam hadis Bukhari Nabi merintah supaya kalau ngimami kaum itu aja dawa-dawa. Man amma qauman fal yukhaffif. Barang siapa ngimami kaum, namanya kaum itu heterogen. Maka aja dawa-dawa. Tapi aja cepat nemen ya. Sedeng tapi sempurna. Alasannya fa inna fihimul kabir wasaghir. Ya kan? Wadda'if. Wadal hajah. Namanya orang banyak, ada yang tua, ada yang muda, ada yang loro, ono sing kebelet ngising barang. Wadal hajah. Qada'ul hajah kan ngising. Ono sing kebelet ngising. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Nek salat dhewe sak karepmu dawa sak. Lah sekarang usum lek salat dhewe ra patek dawa. Lek ngimami ulang-ulangane sapa iki? Ajarane sapa? Di dalam hablum minallah salat masih ada hablum minannas, njogo perasaane wong liya. Itu ahlusunnah itu seperti itu. Kadang orang wis kadung apa? Kerasan sujud tawo sampai bathuke kapalen. Enggak peduli makmume kemeng atau apa wis gak mikir blas. Alasannya full hablum minallah. Yang dicontohkan Nabi dalam hablum minallah ada unsur hablum minannas. Dalam hablum minannas harus ikhlas karena Allah, ojo pamer. Masih ada unsur hablum minallah. Ini kumpulan-kumpulan begini kan hablum minannas. Tapi kalau enggak ada hablum minallah blas, zikir yo enggak, selawat yo enggak, kumpulan mari arisan buyar ngene tok. Ya iku batang. Itu kumpulan batang kan. Nah, supaya kumpulan majelis itu enggak jadi batang, mbok yo ada hablum minallahnya, ada zikirnya, diawali zikir, tutup selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Ada hablum minallahnya. Dan alhamdulillah wong desa nglakoni itu semua. Islam kutho dalam tanda petik rapat yang nglakoni ngene iku. Kutho dalam tanda petik. Kutho sing kemutho. Napa? Kalau bacaannya tartil juga tumakninah tidak termasuk mencuri sholat. Yang mencuri sholat itu lit ngedok terus gak tumak nina. Baca dua, tiga kali subhanallahil azim, ya kan? Ya cepat, tapi kan ya sudah tumak nina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan. Tidaklah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11. Jadi konteks hadis ini Ramadan dan luar Ramadan. Kita sama-sama tahu tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Kenapa mesti didalili dengan dalil yang dalil ini bukan Ramadan toh? Ramadan dan luar Ramadan. Lah kok ngin dalili tarawih yang itu hanya di bulan Ramadan? Lah ngono lho. Jadi ngecak nih dalil ini kurang apa? Kurang pas. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Salat 4, jangan kau tanyakan betapa bagus dan panjangnya. Sangat bagus, sangat panjang. Summa yusalli arba'an. Lalu Nabi salat 4. Jangan kau tanyakan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli thalasan. Lalu Nabi salat 3. 4, 4, 3. Tapi enggak Ramadan tok ini. Ramadan dan luar Ramadan. Lah ono wong nglakoni ning ngene iki Ramadan tok. Padahal Nabi Ramadan dan luar Ramadan. Lalu dia klaim kamilah yang sunnah. Ya enggak sih. Kalau ente Ramadan dan luar Ramadan begitu, monggo ngakoni itu yang sunnah. Tapi kalau ente ngususkan Ramadan tok begitu itu, luar Ramadan ora, ya berarti enggak podo Nabi dah. Gitu? Ah. Monggo ae tapi aja ngaku iku sing paling podo Nabi. Jo, wong nyatane ya ora podo. Ra podone piye? Nabi Ramadan dan luar Ramadan, ente Ramadan tok. Terus di sini enggak ada penjelasan berjamaah dah. Enggak ada penjelasan berjamaah. Bahkan Aisyah tanya, "Ultu ya Rasulullah, atana muqabil an tutir? Apakah engkau tidur sebelum witir?" Ini barangkali juga mengindikasikan dialog di rumah. Yang itu salat itu dilakukan Nabi di rumah. Apakah Nabi sare sebelum witir? Suami istri takon-takonan gitu loh.